untuk kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Burung camar, tolong sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya, hanya dia yang aku cinta, aku cinta. Aku peran utama, engkau pendampingnya, engkau pendampingnya. Sering aku berhayal dalam lamunan, bilakah engkau datang ada di pelukan. Biarlah, biarlah kan ku simpan semua rindu serta rasa sayang. Cintaku hanya untukmu seorang, padamu seorang, untuk kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Biarlah kan ku simpan semua rindu serta rasa sayang. Cintaku hanya untukmu seorang, padamu seorang, untuk kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Burung camar, tolong sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya.